Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qawluhu fa'iyyaka wa kara'ima amwalihim binasbi kara'im ala tahzir wa hiya jam'u karimah. Kalimat berikutnya dalam hadis Mu'adz, fa'iyyaka wa kara'im amwalikim, hati-hati kalian dari kara'im amwalihim, hati-hati dari barang-barang berharga mereka. Dia mansub kedudukannya dalam mi'rab alat tahdir. Alat tahdir kalau setelah kalimat iyyaka, iyyaka wa kada, iyyaka wa kada, maka dinasabkan iyyaka wal fitnata, iyyaka wa kara'ima, iyyaka wa kada wa kada ila akhirih. Adapun kara'im, kara'im jamak dari karimah. Karimah adalah yang tinggi atau mulia. Berkata sahibul matali', matali' ala abwabil muqni', hiyal jami'atu lil kamalil mumkin. Karimah adalah sesuatu yang mengumpulkan segala macam kesempurnaan yang mungkin fi haqqiha. Kesempurnaan yang mungkin, bukan yang tidak mungkin. Artinya benda yang kamu punya, misalnya kambing, ya, yang paling sempurna seperti apa kambing itu? Oh, yang besarnya segajah, itu gak mungkin. Yang paling mungkin dari kambing sempurna adalah sekian. Nah, itu karimah. Susunya paling banyak, seberapa umumnya susu yang paling banyak, itu karimah. Baik, al-kamalul mumkin fi haqqil kambing, fi haqqiha. Kalau ternyata itu adalah unta, ya berbeda lagi. Standarnya unta yang bagus seperti apa? Unta merah misalnya, warnanya, yang harganya sangat mahalnya, ila akhirih. Itu karimah. Mengapa Nabi SAW menyatakan iyyaka wa kara'ima amwalihim, hati-hati kalian dari perkara mulia mereka? Karena barakallahu fikum, kemarin sudah dibahas bahwa siapa yang bertugas untuk mengambil zakat? Hah? Penguasa? Binafsihi au? Enam, binaibihi. Penguasa atau yang disuruh oleh penguasa. Berarti petugas yang datang. Maka ini nasihat untuk petugas para pengambil zakat. Ketika mengambil zakat dari peternakan kambing, masuk ke peternakannya, kamu berapa kambingnya? Catat. Lihat semuanya. Oh, berarti kamu harus keluar zakat satu ekor kambing. Jangan pilih yang paling bagusnya. Hati-hati. Kasihan mereka. Ternyata ini semua kambing yang banyak ini dari satu indukan. Masya Allah, peranak betul. Kemudian petugas zakat ngambil yang ini. Besok habis kambingnya. Tidak ada lagi kambing peranak yang biasa beranak setiap tahunnya. Barakallahu fikum. Jangan. Iyyaka wa kara'ima amwalihim. Hati-hati kamu, jangan ambil yang paling baiknya. Yang biasa-biasa saja. Baik. Itu dimaksud. Kalau unta, di antara unta tadi ada unta merah, jangan diambil yang merah. Itu harganya istimewa. Kasihan dia. Ya'ni min ghazarati laban, misalnya karena banyak susunya. Wa jamali surah, atau bagus bentuknya seperti unta merah tadi. Wa kasrati laham, atau paling gemuknya, atau paling banyak bulunya. Karena sebagian orang memelihara kambing karena diambil bulunya sebagai wool. Kemudian kamu melihat sebagai petugas zakat, serahkan mana? Ini, ambil buat zakat. Ternyata yang bulunya paling banyak. Jangan, jangan. Dia justru mengambil wolnya. Maka jangan ambil yang paling banyak bulunya. Itu untuk keuntungan dia. Kasihan. Demikian disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Minhaj. Qultu wa hiya khiyarul mal. Saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syaikh, yang dimaksud karaima amwalihim adalah yang paling berharganya dari harta. Khiyar, yakni yang terbaik dari kata khair. Wa anfasuhu, yang paling berharga, yang paling mahal. Wa aktsaruhu tsamanan, yang paling mahal harganya. Baik, dari sini kita mendapatkan faedah wa fihi an yuhram annahu yuhram 'alal 'amil fi zakah akhdhu karaimal amwal. Faedahnya berarti petugas zakat dilarang. Dilarang, yuhram, diharamkan untuk mengambil zakat dari benda yang terbaiknya atau dari harta yang terbaiknya. Wa yuhram 'ala sahibil mal, dan diharamkan pula pada pemilik hartanya, tidak boleh mengeluarkan yang terjelek dari harta. Inilah yang namanya hikmah, bijak, tengah-tengah di antara keduanya. Petugas zakat jangan memilih yang terbaik. Petugas zakat jangan memilih yang terbaik. Pemiliknya, al-malik, jangan memilih yang terjeleknya, kecil, kurus, sakit-sakitan, yang dibawa ke Baitul Mal mati di sana. Jangan. Yang pemilik jangan memberikan yang paling kecil. Petugas zakat jangan mengambil yang paling besar. Berarti wattakhid baina dzalika sabila, ambil di antara keduanya yang tengah-tengah. Bal yukhrij al-wasat aw yukhraj al-wasat fa in tabat nafsuhu bil karimati jaz, kecuali kalau pemiliknya ridho untuk menyerahkan yang terbaik tadi. Dah, ambil aja yang terbaik, enggak apa-apa. Saya ridho. Lillah fillah. Ya enggak apa-apa. Kalau pemiliknya ridho, diambil yang paling besar. Baik, sekarang kalau petugasnya ridho, mengambil yang paling kecil, yang paling jelek. Boleh apa enggak boleh? Tadi kan sudah sebutkan, pemilik tidak boleh memberikan yang paling jelek. Petugas jangan mengambil yang paling baik. Kalau pemiliknya ridho, diambil yang paling baik, enggak apa-apa. Kalau petugas melihat diambil yang paling jelek, ridho, enggak apa-apa. Hah? Boleh enggak? Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Mengapa? Karena kaitannya dia memberikan yang terjelek bukan untuk petugas, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Petugasnya ridho, itu enggak apa-apa. Kamu di hadapan Allah memberikan yang terjelek, enggak khawatir, enggak takut pada Allah taala. Tetapi barakallahu fikum, dia harus mengukurnya keridhaan Allah, bukan mengukur orang tadi. Tetapi kalau petugas tadi mengambil yang terbaik, kaitannya dengan pemilik. Nabi menyatakan ambil yang tengah-tengah saja. Tapi dia ingin mengambil yang terbaik. Kalau dia ridho sih enggak apa-apa. Kalau tidak ridho, dia akan berdoa mudah-mudahan orang itu kesandung, jatuh terjerembab di depan doanya orang terzalimi, bahaya. Maka kata Nabi, iyyaka wa karaima amwalihim. Kemudian menyatakan wattaqi da'watal madlum, hati-hati dari doanya orang yang terzalimi, karena niscaya doanya enggak akan ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat berikutnya wattaqi da'watal madlum. Sebab kalau diambil yang terbaiknya, justru sumbernya yang diambil, habis itu bangkrut, bangkrut, bangkrut, habis. Terdolimi dia. Kalau sampai berdoa, doanya dikabulkan. ay ij'al bainaka wa bainaha wiqayah, makna wattaqi da'watal madlum, jadikanlah antara kamu dengan dia satu penghalang. Apa penghalangnya? Bil adli wa tarki dhulm. Bil adli, kalau yang cetakannya seperti saya, bil adli itu salah cetak, kurang huruf dal. Bil adli wa tarki dhulm. Wa hadanil amrani yaqiyani man ruziqahuma min jami'i syurur. Karena keduanya, adil dan tidak zalim, adalah dua perkara yang akan melindungi orang yang mendapatkan rezeki dengan dua sifat tadi, adil dan tidak zalim, akan terlindungi dari jami'i syurur, terlindungi dari segala macam kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat. Fid dunya wa ukhra. Dunia wa ukhra, dunia dan akhirat. Wa fihi, padanya ada faedah. Tanbihun ala tahdhir min jami' anwa'iz zulm, peringatan dari bahaya segala macam bentuk kedzaliman. Karena akan membahayakan dirinya kalau orang yang terdoliminya berdoa dengan doa-doa yang jelek. Naudzubillah min dzalik. Sehingga peringatan agar hati-hati dari berbagai macam bentuk kedzaliman. Karena orang yang terdolimi, doanya akan dikabulkan. Qauluhu wa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dhamirnya dhamirus sya'n. Dhamirus sya'n itu tidak kembali kemana-mana. Tidak kembali kemana-mana. Sehingga hanya diterjemahkan fa innahu, maka sesungguhnya, gitu saja. Ya. Nyanya kemana? Tidak kemana-mana. Atau kalau mau diarahkan, diarahkan pada sya'n. Karena keadaannya, begitu. Karena sya'nuhu la tuhjab anillahi ta'ala, fa innahu ay sya'n, dhamir sya'n, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-jumlatu mufassirah li dhamiri sya'n. Ini adalah pentafsir, penjelasan dari dhamiri sya'n. Dhamir asy-sya'n. Ai, maknanya fa innaha la tuhjab 'anillahi ta'ala fa yaqbaluha. Maknanya bahwa dia tidak akan terhalang dari Allah dan Allah akan menerimanya. Baik. Biasanya kan ada istilah dhamir yaud ila kada, wa dhamir yaud ila kada. Tetapi kalau dhamir sya'an tidak kembali ke mana-mana. Justru jumlah setelahnya itulah sebagai sya'annya. Fa innahu ini dhamir sya'an. Laisa bainahu wa bainahu hijab. Laisa fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kembalinya dia ke sini. Karena sesungguhnya keadaannya seperti ini. Keadaannya seperti ini. Baik. Ada fi darsin akhar. Wa fil hadithi aidha. Di dalam hadis ini juga berarti ada faedah. Sebagaimana biasanya fihi wa fihi maknanya faedah. Wa fil hadithi aidha qabulu khabarin wahid al-adl. Dari sini juga ada faedah penting, diterimanya satu rawi walaupun sendirian kalau dia jujur, adil, terpercaya. Wujubul amal bihi, dan wajib diamalkan. Baik. Hadhihi al-faedah raddun alal mu'tazilah. Faedah ini membantah pemahaman mu'tazilah yang menyatakan tidak bisa diterima kalau tidak mutawatir. Kalau hadis ahad laisa bihujjah, kata mereka. Mereka berkata al ahad laisa bihujjah. hadis ahad, kata mereka laisa bihujjah, dengan alasan tidak meyakinkan. Dhanniyun, khususnya dalam masalah akidah. Ini Mu'tazilah ya. Kata Mu'tazilah, kalau bahas akidah harus yang pasti-pasti. Kalau hadisnya ahad, tidak mutawatir, rawinya cuma satu, cuma dua, cuma tiga, kalau belum mutawatir tidak bisa jadi hujjah fil akidah. Li'annahu dhanni, karena itu masih mungkin masih meragukan. Wahai Mu'tazilah, isma', Rasulullah SAW mengirim Mu'ad ke Yaman sendirian. Kalau ahlul Yaman seperti kalian semua wahai Mu'tazilah, Islam gak ada di Yaman. Ya Pak ya. Kalau penduduk Yaman seperti kalian, datangnya cuma satu rawi, aduh ini masih ahad, dua masih ahad, gak bisa diterima. Kafir semua mereka. Maka ini adalah pendapat batil dari Mu'tazilah. Ahad ataupun mutawatir, semuanya jadi hujjah dengan syarat adlun, dhabitun. Hah? Kalau adlun dhabitun an mislihi muttasil sanad ghairu muallalin wala syad. Jadi syarat sahhatul hadis mawfurah. Kalau syarat-syarat sahnya hadis lengkap, mau satu atau dua atau tiga. Sebab kata-kata ahad itu malaysa bimutawatir, apa yang bukan mutawatir. Sedangkan yang bukan mutawatir ada berapa? Yang ahad atau satu rawi atau dua rawi, apa namanya? Aziz. Yang tiga ke atas, apa namanya? Mahfud, masyhur, atau mustafid, atau itu semua oleh Mu'tazilah masih dianggap ahad karena belum mutawatir. Apakah yang benar-benar satu orang atau satu sanad saja, ataupun yang aziz, ataupun yang masyhur, ataupun mustafid dan seterusnya, kalau belum mutawatir masih ahad. Ini semua ditolak kalau bicara akidah. Padahal Mu'ad sendirian diutus berbicara akidah dengan kalimat perintah dari Nabi, falyaj'al awwala ma tad'uhum ilayhi shahada an la ilaha illallah. Jadikanlah awal pertama dakwahmu adalah mempersaksikan la ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Akidah oleh sebab akidah. Akidah disuruh oleh Nabi mengajarkan akidah, wa huwa wahdahu, beliau sendiri. Berarti pendapat Mu'tazilah batil, bertentangan dengan Rasulullah SAW yang mengutus Mu'ad sendirian. Kalau saja harus mutawatir, maka niscaya Rasulullah SAW akan mengirim bukan satu Mu'ad, tetapi sekian ratus sahabat suruh berangkat ke sana supaya mutawatir beritanya bahwa ada seorang Nabi yang datang mengajarkan la ilaha illallah. Tapi tidak demikian. Idan istafadna min hadal hadis aydan mada qabul khabaril wahid al-adl, syaratnya adil dan harus diamalkan dengannya. Kata para ulama, kalau hadis yang ahad dibuang hanya dipakai yang mutawatir, niscaya 2/3 agama akan hilang. 2/3 agama, sisanya cuma 1/3. Wabatul imamil ummalil jibayil zakah. Ini faedah berikutnya. Apa faedah berikutnya? Diutusnya oleh seorang imam pegawai-pegawai untuk mengambil zakat, lijibayatiz zakah. Artinya di antara faedah hadis ini, seorang imam hendaklah menyuruh pegawai-pegawainya untuk mengambil zakat, seperti Rasulullah SAW menyuruh Mu'ad. Wa nahu ya'idhu ummalahu wa wulatihi. Dan juga faedah berikutnya, hendaklah seorang imam ketika mengutus bawahannya diberi mau'idhah. Ya'id artinya memberikan nasihat-nasihat. Ingat, kamu akan menemui ahlul kitab, jadikanlah awal pertama dakwahmu ila akhir. Wa ya'muruhum bitaqwallahi ta'ala, dan hendaklah dalam nasihatnya menyuruh bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan pada mereka ilmu. Wa yanhahum 'anil dhulm, dan melarang dari kedzaliman-kedzaliman. Wa yu'arrifuhum su'aqibatihi, dan mengenalkan pada mereka akibat perbuatan zalim. Ini semua berkait dengan mau'izah tadi. Hendaklah dinasihati yang nasihatnya berisi perintah untuk takwa, mengajari mereka, melarang mereka, dan seterusnya. Wa tanbih 'ala at-ta'limi bitadarruj, dan faedah berikutnya, pengajaran atau pelajaran, cara mengajar, hendaklah dengan tadarruj, hendaklah dengan bertahap. Demikian dikatakan oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Qultu, saya katakan, wa yabda' bil ahammi fal aham. Bagaimana tadarrujnya? Tadarrujnya adalah memulai dengan yang paling penting, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Aktafi bihadha al-qadr, barakallahu fikum, wa sallallahu ala muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi, wa sallam tasliman katsiran.